Hari ini dari Jogja, entah dari mana, beliau langsung datang ke studio. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Arif ya, alhamdulillah. Kami doakan Bapak sehat. Iya Pak, kalau Pak Arif yang doakan insya Allah makbul. Amin, amin, amin. Bukankah kita semua harus saling mendoakan dan merawat teman-teman kita yang sangat mahal kedudukannya dan keberadaannya di Persada Republik Indonesia ini. Di antaranya Pak Zumardi, seorang direktur pasca sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta. Dan beliau ini adalah profesor sejarah. Profesor sejarah. Professor of history. Kalau bidang ilmunya memang sejarah saya. Iya, iya. Tapi subjeknya, apa yang menjadi objek kajian saya itu memang pemikiran Islam di Nusantara. Iya. Intellectual history, sejarah intelektual Islam di Asia Tenggara, dan kemudian juga kajian tentang masyarakat Islam. Master saya itu comparative study, studi perbandingan masyarakat-masyarakat Islam di Asia Tenggara dengan di Timur Tengah gitu. Wah, nanti tidak hari ini ya. Iya. Kita kupas habis tuntas. Mengapa sih sampai ada teroris? Ah, boleh. Iya, boleh. Saya sejak tahun 97 malah sudah menghasilkan buku itu tahun 97 mengenai isu ini, mengenai sebelum September, peristiwa 11 September di Amerika, penulis buku mengenai isu terorisme ini hubungannya dengan jihad dan macam-macam itu. Ya, supaya teroris itu tidak diidentikkan dengan Islam gitu. Iya, betul, betul Pak Arif ya. Jangan-jangan teroris itu nanti sumbernya enggak tahu-tahu dari mana-mana. Iya, iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Lalu kami akan mengundang seorang aktivis sosial yang masih muda, kalau tidak salah masih mahasiswa, tetapi sudah peduli kepada lingkungan sosialnya. Beliau adalah, saya panggilnya Yayul. Mas Yayul, Assalamualaikum, asli dari mana Yayul ini? Aslinya dari Klaten Pak Arif. Oh, saking Klaten, ye. Ye. Nah, Mas Yayul adalah seorang pimpinan kelompok belajar universitas terbuka. Universitas terbuka bukan berarti ada universitas tertutup, tetapi universitas terbuka ini adalah universitas yang terbesar di Indonesia. Sebab mahasiswanya kalau enggak salah Pak Zumardi paling banyak ya. Iya, 40 ribuan lebih. Masya Allah, 40 ribu mahasiswa di seluruh Indonesia. Dan saudara Yayul adalah pimpinan kelompok belajar universitas terbuka. Buka. Bidang studinya apa ya? Manajemen. Manajemen. Manajemen. Yeah. Nah, nanti Pak Yayul ini akan cerita kepada kita pengalaman lapangan. Yeah. Mengapa manusia itu sering mengeluh? Yeah. Dan bagaimana Anda dengan rasa syukur dan solidaritas sosial itu, Anda bisa mengembangkan kelompok belajar ini menjadi suatu kelompok belajar yang menjadi kekuatan, yang menjadi potensi, sehingga jadi sel-sel sehat, tidak menjadi virus-virus yang menghancurkan kekuatan bangsa, tetapi menjadi sel-sel yang sehat. Dek Yayul sudah berapa lama menjadi ketua kelompok belajar? Dua tahun. Iya. Lalu berapa orang kelompok belajarnya sekarang? Kurang lebih anggotanya kalau sekarang terakhir 200 sama. 200 orang. Wah, 200 orang. Banyak. Masya Allah. Nah, para pemirsa, dengan perkenalan tadi, kita hentikan dahulu. Dan bagi teman-teman yang ada di daerah DKI Jakarta ini, marilah kita melaksanakan sholat subuh bersama, berjamaah ataupun ke masjid, dan mudah-mudahan semua ibadah kita mendapatkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam Indonesia yang terkenal dengan keindahannya, hamparan sawah, laut yang luas, dan beragam keindahan lainnya. Semua keindahan yang dimiliki ini Pencipta yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita sebagai manusia lupa akan Sang Pencipta jagat raya ini, Sang Khalik yang Maha Tinggi. Kejadian dan peristiwa alam seperti tsunami di Aceh, tanah longsor, lumpur lapindo, kita mengatakan bahwa Sang Khalik marah kepada kita. Apakah kita yakin akan semua itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Dengan percik perenungan, mari kita sapa dahulu dan kita dengarkan pengalamannya saudara Yayul. Ini sebetulnya singkatan atau nama asli. Ada lagi enggak namanya? Yayul Asngari. Oh, begitu ya. Saudara Yayul, boleh cerita sedikit tentang kelompok belajar Universitas Terbuka mata kuliah atau manajemen ini, apa itu? Jadi awal mulanya kami ini kan mahasiswa yang tidak mempunyai dosen. Kami semuanya kesepian. Sehingga kami punya inisiatif untuk ngumpul bersama, belajar bareng dengan cara mungkin saling memberitahu atau yang belum tahu mungkin nanti kita bisa belajar ke senior. Atau mungkin kalau memang ada kesulitan yang sampai ujung-ujungnya kita mentok, kita akan nyari guru ataupun dosen keluar. Gitu. Atau mungkin bisa jadi ke mahasiswa universitas lain yang lebih berpengalaman. Dari pengalaman Anda, Anda sering gak ketemu dengan teman-teman mahasiswa yang putus asa, yang mengeluh, yang selalu melihat ini kok kurang ini, ini mengapa begini, begitu. Sering gak ketemu yang seperti itu? Banyak sekali. Lalu bagaimana itu? Coba cerita sedikit. Ya memang di UT ini kan sampai Bapak, seperti Bapak sampaikan di awal tadi kan universitas dengan mahasiswa terbanyak. Iya. Tapi yang keluar juga saya yakin paling banyak gitu. Karena di kemudian hari perjalanan waktunya banyak dari mereka itu menghadapi kendala-kendala proses belajar sendiri. Tentunya belajar sendiri ini kan sangat menjemukan ya Pak ya. Betul. Jadi mungkin mereka akhirnya tidak melanjutkan untuk ke semester berikutnya, atau mungkin malah dia setelah melihat suka dukanya mereka akan pindah ke universitas lain yang mungkin biayanya agak terjangkau. Biasanya seperti itu. Begitu ya. Baik, nanti kita berhenti dahulu. Para pemirsa, ini nanti saudara-saudara bisa berinteraksi dengan kami di nomor, coba saya belum lihat nomornya ini, saya lupa nomor berapa ini ya. Nanti kita itu sudah ada. Berapa itu Mbak Rita? 574-3476 atau 021-574-3478. Baik, saya ulangi. 574-3476 atau di 021-574-3478. Pak Azumardi. Iya. Maaf, ini saya agak batuk. Iya. Mengapa? kenapa orang Indonesia senang sekarang dan berpenyakit mengeluh? Iya, sungguhnya karena ada semacam psikologi gitu, Pak. Walaupun sebetulnya setiap agama itu menganjurkan kita banyak-banyak bersyukur. Bersyukur gitu. Ya. Kalau di dalam Islam itu jelas sekali, di dalam Al-Qur'an dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi kesungguhnya kalau sering bersyukur artinya tidak banyak mengeluh, mengeluh terus gitu. Iya. Maka kemudian akan ditambah itu nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau kufur dalam pengertian ingkar, mengingkari nikmat Allah, maka bisa mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di antara orang kufur nikmat itu ya tidak bersyukur, selalu mengeluh, selalu merasa tidak cukup, selalu merasa kekurangan, selalu merasa orang lain tidak membantu. Tidak merasa bahwa apa yang diperoleh itu sungguhnya patut disyukuri gitu. Misalnya saja nikmat sehat, meskipun mungkin pendapatannya pas-pasan, tapi ada orang yang meskipun duitnya banyak tapi nggak sehat gitu. Jadi kita harus melihat dalam perspektif yang agak luas gitu, jangan hanya melihat satu sisi. Harus dilihat secara luas sehingga kita kemudian merasa banyak bersyukur. Kalau misalnya kita katakanlah pendapatannya sedikit, coba lihat ke bawah. Sering-sering melihat ke bawah, ada orang yang lebih susah lagi daripada kita. Tapi orang yang susah itu, yang kelihatan susah itu, biasa-biasa saja, tidak pernah mengeluh dan lain sebagainya, selalu menerima apa adanya. Makanya di dalam Islam itu juga dianjurkan supaya kita mengembangkan sikap qanaah. Qanaah itu apa artinya? Qanaah itu artinya sikap merasa puas, merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Tidak ngoyo. Sebab orang suka mengeluh itu biasanya karena ngoyo. Ngoyo ingin harapannya begini, punya begini, punya kekayaan segitu. Kemudian melihat orang lain hebat, banyak duitnya dan sebagainya. Maka itu disebut dengan ngoyo. Nah itu oleh karena itu kita qanaah. Saya memotong sedikit. Tadi Pak Zumardi mengatakan mengejar harta gitu. Iya. Ini kalau mengejar materi ini kan boleh ya? Oh iya boleh. Maka di dalam Islam itu mengejar materi itu penting sekali untuk kesempurnaan amal ibadah kita. Kita nggak mungkin misalnya sempurna amal ibadah kita kalau kita nggak punya kemampuan materi. Iya. Kita nggak mungkin misalnya saja sholat dengan baik kalau kita nggak punya kemampuan membeli, menutupi aurat kita, pakaian yang cukup. Kita nggak mungkin misalnya membayar zakat kalau kita nggak punya kemampuan materi. Kita nggak mungkin pergi haji kalau kita nggak punya kemampuan materi. Jadi di dalam Islam, ibadah-ibadah itu bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya kalau kita memiliki kemampuan materi. Dan oleh karena itulah Islam menganjurkan umatnya untuk selalu bekerja keras. Ya, tapi selalu dikaitkan antara keimanan dengan kerja keras. Nah, Mungkin ini dugaan saya saja. Mengejar materi yang tidak diikuti dengan apa tadi iman gitu. Itu menjadi rasanya kurang terus begitu. Jadi oleh karena itulah di dalam Islam kita boleh mengajar materi, tapi kita juga harus menyadari bahwa di dalam materi yang kita peroleh itu ada hak orang lain. Hak orang lain, jangan lupa itu. Makanya di dalam Islam ada kewajiban untuk membayarkan zakat, membayarkan, memberikan infak, sedekah dan wakaf. Karena kita harus mengeluarkan bahagian dari itu. Bahkan biasanya pada bulan Ramadan ini adalah puncak dari kesempatan yang paling baik bagi kita untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah itu dalam rangka itu tadi, mewujudkan kepedulian sosial kita. Kalau kita lihat secara makro ya, bangsa ini secara nasional, seandainya 85% saja bangsa ini lebih senang melihat sesuatu, loh ini kok kurang, ini kok jelek, ini mengeluh saja, itu apa yang akan terjadi sama bangsa ini? Ya, prediksi Anda. Kalau secara doktrinal, secara teologis, ya kita akan kena azab. Masya Allah. Karena itu tadi dalam ayat-ayat tadi itu, inna azabi lasyadid. Jadi kalau orang yang kufur tidak pernah mau bersyukur, maka akan kena azab. Ya. Azab itu bisa karena dia ciptakan sendiri atau karena banyak-banyak sebab lah. Ya. Yang tidak harus selalu berkaitan apa langsung dengan Allah. Karena apa yang kita lakukan itu sungguhnya hasil dari tangan kita sendiri. Nah, Indonesia ini kan sebetulnya negara yang dahsyat gitu. Kalau kita terbang dari Merauke ke Sabang itu bisa 8 jam itu. Kita punya 3 waktu dan tidak ada negara yang punya kekayaan alam begitu hebat seperti Indonesia. Kalau kita misalnya terbang naik haji misalnya ke Mekah gitu, Madinah, kita lihatlah kalau udaranya baik, lihat ke bawah. Di India itu banyak yang kering korotan gitu. Betul. Apalagi semakin ke barat, semakin ke timur tengah, semakin kering lagi. Ya, nah, ya. Indonesia enggak ada seperti itu. Indonesia itu punya sumber daya alam yang luar biasa banyak. Hampir seluruh sumber daya alam ada di Indonesia. Ya. Nah, cuma memang ya karena kita tidak bersyukur dan kemudian mungkin juga karena iklim kita adalah iklim yang tropis, tidak ada winter di sini, nyaman ya. Gitu. Maka ya kita cenderung ya easy going gitu. Easy going, cepat ya, puas, tidak kerja keras, tidak ya. Kerja keras. Ya. Nah, inilah yang kemudian tidak kerja keras itu berarti juga kufur nikmat. Allah Akbar. Ya, ya. Berarti kita malas-malasan gitu. Baik. Ya. Mas Yayul, ya. Ini tadi dikatakan bahwa segala sesuatu ada, tetapi kok masih ada yang merasa kurang gitu. Di dalam kelompok belajar Anda tadi mengatakan kita rasanya kadang-kadang kesepian. Iya. Lalu belajar itu menjemukan gitu. Ini dua hal yang saya pikir juga berbahaya ya. Iya. Mengapa seperti itu di dalam kelompok belajar ini? Merasa sepi dan lalu jemu begitu ya, membosankan gitu. Biasanya maaf, sebentar. Kayak sepertinya ada telepon ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak siapa dari mana, Pak? Bapak Hatibi dari Serang, Banten. Ah, mangga. Selamat pagi, Bapak Arif. Selamat pagi, Bapak. Yang saya hormati. Iya. Ini masalah tadi mengenai pengejaran harta, ya. Itu di dalam Islam kayaknya untuk pengejaran harta ya kayaknya nggak dianjurkan kecuali berlomba-lomba dalam ketakwaan. Jadi masalah rizki itu urusan Allah, kata Allah kan. Jadi Allah telah menjamin rizki tersebut untuk dipasarkan kepada orang-orang yang takwa. Itu satu. Keduanya dalam masalah teroris tadi, Mbak. Ini tepat sekali untuk pembahasan topik ini, yaitu untuk menghilangkan daripada hati-hati bangsa kita yang tadi kufur nikmat itu. Itu memang berkaitan dengan kerusakan urusan alam ini. Baik, Pak Arif katakan itu memang tepat sekali. Semoga dalam pencerahan pagi ini untuk bagaimana caranya mengaplikasikan puasa itu supaya puasa menjadi penahan hawa nafsu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih teman-teman dari Serang, dari Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa dari mana, Pak? Dadang Rasyad dari Jakarta. Dari Jakarta, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di mana bumi Indonesia ini begitu indah, tetapi masyarakatnya banyak yang menderita. Yang Bapak Profesor tadi katakan karena kita tidak bersyukur. Maksud dari tidak bersyukur di Indonesia ini apakah pemerintahnya termasuk? Karena kita sholat ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillah dalam arti karena Allah dalam segenap aspek sebenarnya. Bisakah kita beribadah menurut segenap aspek itu tadi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan untuk Pak Zumardi dahulu ya. Iya. Silakan. Ya, yang pertama memang betul ujung dari segala amal ibadah kita itu adalah untuk mencapai ketakwaan seperti yang dibilang oleh Bapak dari Banten tadi, itu memang betul saya setuju gitu. Tapi lagi-lagi untuk mencapai derajat takwa yang dalam tanda kutip sempurna, dalam tanda kutip sempurnanya, itu memang memerlukan kemampuan materi. Ya. Ya. Kita nggak mungkin beribadah dengan baik kalau nggak punya masjid dan musola yang bagus misalnya, yang bikin kita sholat itu sahdu gitu. Betul, betul. Punya masjid yang apa tempat wudhunya itu bagus gitu. Ada tempat penyimpanan sepatu yang bagus. Itu nggak mungkin dicapai tanpa modal. Modal. Kita nggak mungkin misalnya mendatangkan khatib-khatib yang katakanlah bisa memberikan pencerahan, karena toh khatib itu juga memerlukan transportasinya. Betul. Nah, jadi ada perlu ada kemampuan materi. Betul, betul. Tadi juga sudah saya katakan, nggak mungkin kita membayarkan zakat, infak dan sedekah kalau kita nggak punya kemampuan materi. Iya, yeah, iya. Yeah. Oleh karena itulah orang di dalam Islam itu ada hadis Nabi dalam kaitan ini, al-yadus ulia khairu minal yadus sufla. Jadi tangan yang di atas yang suka memberi, artinya punya kemampuan materi, itu lebih baik dari tangan yang hanya menerima di bawah. Iya, betul. Jadi, tapi tentu saja materi bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah takwa. Itu penting. Jadi materi yang kita peroleh itu harus kita syukuri dan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan diri pribadi, keluarga dan umat itu. Ini kata negara. Kunci. Ini kata kunci. Materi bukan tujuan akhir. Bukan tujuan akhir. Titel juga di UT bukan tujuan akhir. Kalau begitu ya. Betul. Ya Yul ya. Iya betul. Jadi bukan tujuan akhir. Bukan tujuan akhir. Tujuan akhir apa itu? Kalau kita menjadikan materi sebagai tujuan akhir, maka kemudian kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan materi itu. Masya Allah. Misalnya kita berada dalam sebuah posisi yang ini kita korupsi, misalnya kita mengambil hak orang lain, misalnya. Itu kalau materi jadi tujuan. Nah, di dalam Islam nggak boleh itu. Materi itu hanya alat, sarana. Alat, sarana. Ya. Supaya kita bisa menjadi orang Muslim yang lebih baik. Bisa pergi haji. Kalau kita nggak punya materi, mana bisa pergi Pak haji. Pak Zumardi, boleh nggak orang yang mengeluh itu karena menganggap alat sebagai tujuan akhir? Nah, iya. Alat dijadikan tujuan gitu. Jadi maka kemudian yang muncul itu keluhan terus gitu. Betul. Nah, jadi menurut saya itu ini penting sekali. Nah, memang rasa syukur itu menggejala dalam berbagai lapisan masyarakat kita. Yeah. Tadi pertanyaan yang kedua. Jadi bukan hanya di kalangan masyarakat kita kurang rasa syukurnya, tapi juga di kalangan pemerintah, pejabat pemerintah. Misalnya di antara rasa kurang syukur itu adalah memboroskan sumber daya alam kita, misalnya dengan mengobralnya kepada kekuatan asing misalnya. Yeah. Itu bukan rasa syukur itu. Betul. Misalnya dijual dengan harga murah, dikelola dengan tidak baik, bocor di sana sini. Karena orang yang bersyukur itu memelihara pemberian dari Allah itu dengan sebaik baiknya. Itulah rasa syukur. Tapi Pak Zumardi, bagaimana orang bisa memelihara kalau dia tidak punya pengetahuan tentang hal tersebut? Makanya dianjurkan kita tadarus. Tadarus itu artinya belajar. Dalam bulan, jadi tadarus itu bukan hanya bulan puasa. Tadarus itu artinya secara lugawi, secara bahasa itu artinya belajar. Belajar, kalau dalam ayat yang kita populer, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, kita harus menuntut ilmu, belajar membaca. Yeah. Membaca bukan hanya yang tertulis ya, seperti Quran, buku-buku, tapi juga yang ayat-ayat Allah yang ada di muka bumi ini. Bisa enggak saya simpulkan, orang tidak akan bisa bersyukur dengan baik bila dia tidak mengetahui apa fungsi yang diberikan oleh Allah itu. Umpamanya saya diberi hutan gitu. Saya tidak akan bisa bersyukur tentang hutan ini kalau saya tidak mempunyai ahli kehutanan. Iya. Jadi itu termasuk juga artinya menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan potensi kita itu termasuk rasa kufur, itu termasuk dari sikap kufur. Kita misalnya punya potensi alam, hutan misalnya, kita sia-siakan, termasuk di dalam bentuk penyia-nyiaan itu adalah misalnya menebang semaunya, bahkan kemudian membakarnya dan lain sebagainya, seperti musim-musim kemarau seperti sekarang ini, itu adalah bentuk dari kufur nikmat. Karena sebuah hutan itu memerlukan waktu bertahun-tahun, berpuluh tahun untuk bisa besar, tumbuh. Tumbuh. Ya, Mas Yayul, kalau Anda sedang berkumpul seperti itu, yeah, terjadi enggak pencerahan-pencerahan, pengertian-pengertian sehingga lalu bisa bersyukur gitu? Betul sekali Pak Arif. Jadi kendala pertamanya di kelompok belajar ini kan motivasi. Kalau di UT itu kan tidak seperti universitas konvensional. Kalau di konvensional itu mungkin setiap hari bisa menemukan kelas-kelas. Iya, iya. Kalau kami mungkin motivasinya sering sekali turun dikarenakan kami belajarnya mandiri. Betul. Nah, sehingga di kelompok belajar kita fasilitasi, kita membuat sebuah kelas-kelas supaya seperti bisa universitas konvensionalnya. Betul, betul. Jadi kita ciptakan seperti itu. Betul, ya. Nah, apa yang menjadi kekuatan sehingga Anda bisa menjadi rekat dan solider bersatu, itu apa yang menjadi pendorong atau menjadi pengungkitnya, leverage pointnya itu apa itu? Kalau di kelas pada umumnya mungkin ketemu sebagai teman kelas, tapi yeah, kalau di kelompok belajar ini mungkin malah bisa lebih dari itu Pak. Apa itu? Gitu. Jadi kalau di kelompok belajar ini malah bisa seperti keluarga gitu. Oh. Jadi karena kita semua ini kan rata-rata orang kerja sambil kuliah. Iya, iya, iya. Rata-rata semuanya seperti itu, sehingga keluar dari tempat kerja mereka pernah dengan pekerjaan, pas nyampenya di kelompok belajar mereka sekaligus belajar sembari refreshing ketemu dengan teman di luar pekerjaan. Iya, sembari itu artinya sekaligus, sekaligus bersamaan. Sekaligus. Ya. Bahasanya ini bahasa Klaten ya, sembari. Klaten. Para pemirsa, kita dengarkan lagu yang berikut ini. Saudara Heri Yamba akan melakukan lagu yang kedua, yaitu Sajadah Panjang. Mari kita dengarkan lagu dari Bimbo yang liriknya ditulis oleh Taufik Ismail. Para pemirsa, jangan lupa menghubungi 574-3476 atau 021-574-3478. Wah, sudah datang lagi teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dari mana ini? Siapa? Yai Pak Usman. Pak Usman, ya silakan. Di Kalibata. Ya, silakan Pak Usman. Ini kita lihat sekarang ya, yang dikatakan profesor itu la in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna ajabi la sadid. Memang itu Quran untuk ini kehidupan daripada sendi-sendi kita. Nah, sekarang yang saya lihat, ya kan, banyak orang berilmu tapi enggak beriman pada Allah. Iya. Nah, contoh aja, ya kan, sekarang banyak musibah dan ajab-ajab dari Allah, tapi dia enggak mengerti isyarat-isyarat Allah itu. Demikian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usman. Ya, Pak Zumardi. Oh, ada lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, abang dari mana ini, Bang? Dari Riau nih. Ah, alhamdulillah dari Riau. Silakan. Saya ingin menanyakan atau memberi tanggapan tentang apa yang Bapak Ustaz sampaikan tadi tentang masalah qanaah. Iya. Oh iya. Di mana Pak Ustaz menyampaikan qanaah itu adalah menerima. Iya. Dengan apa adanya. Termasuk masalah rezeki. Iya. Tetapi Pak Ustaz juga menyampaikan bahwa kita mesti berusaha. Iya, betul. Nah, betul. Iya kan? Iya. Lalu bagaimana Pak Ustaz jikalau orang-orang yang dari pagi sampai malam telah berusaha, ya, dia tidak juga mendapatkan apa-apa. Betul, betul. Nah, sementara dia juga ingin mendapatkan fasilitas di dunia ini. Ya, ya, ya. Ya, ya. Demikian. Jelas sekali Pak Munir dari Riau. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak dari mana? Dari Bekasi, Pak. Halo, dikecilkan sedikit, Pak, supaya bisa terdengar dengan baik. Iya, iya, iya. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, saya mau bertanya, Pak. Ya, Bapak, ini siapa namanya? Haji Sobri, Pak. Haji Sobri dari? Dari Bekasi Timur, Pak. Ya, dari Bekasi. Baik, Pak, silakan. Ya. Ya, saya mau bertanya dengan Pak Arif, Pak, apa namanya? Azumardi Azra. Azumardi Azra atau siapa? Saya mau menulang bertanya ya, Pak. Iya, silakan, Pak. Saya sebenarnya, Pak, dulu saya ceritakan sedikit sejarah hidup saya, Pak ya. Ya, pendek, Pak, pendek ya, saja. Ya, pendek, ya, tapi sedikit aja. Iya, iya. Karena saya ini dulu orang nggak beres, Pak. Jadi dari kecil saya orang nggak benar, rusak, Pak. Oh begitu. Ya, tapi selama saya pernah diberikan nasihat oleh satu ulama bahwa setiap engkau mendapatkan rezeki itu harus keluarkan sebahagiannya. Betul. Katanya setiap apa dirikan sholat, naikkan zakat. Ya. Jadi setiap saya mendapatkan rezeki itu, saya keluarkan uang itu setiap saya dapat. Nah, saya tidak mengutang. Ya. Tapi alhamdulillah hidup saya, Pak, sampai sekarang, Pak, berlipat ganda diberikan Allah rezeki. Allahu Akbar. Nah, inilah saya pernah saya rasakan hidup saya. Ya, ya, ya. Saya mau semoga aja karena banyak orang cuman bersyukur ucap, tapi kita kan minta wujud, Pak. Iya, iya. Nah, setelah saya diberikan wujud oleh Allah, saya keluarkan kebahagiaan itu yang saya dapatkan. Betul, betul. Itu mutlak saya keluarkan. Nah, setiap bulan saya dapatkan setiap hari. Iya. Saya bertanya. Iya, ya. Saya bertanya, Pak, Haji Sobri. Ya. Dulu Bapak enggak beres, sekarang menurut Bapak ini Bapak beres enggak nih? Iya, sekarang saya tidak melakukan hal-hal yang tidak benar lagi, Pak. Ya, jadi ya, hal ya. Kriminal saya sudah tidak pernah lakukan. Masya Allah. Nah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azumardi, luar biasa ini. Luar biasa, Pak Hadi Sobri ini terutama ini. Jadi ya, ada Pak Usman, ada Pak Usman, Pak Munir, Pak Hadi Sobri. Pak Hadi Sobri. Ya. Yang pertama, Pak Usman, memang betul sekarang ini kita menghadapi banyak musibah ya. Dari satu musibah ke musibah yang lain. memang musibah itu tidak bisa kita lihat hanya sebagai fenomena alam biasa itu. Tidak bisa ya? Misalnya gempa dan lain sebagainya. Nah, saya kira yang dibilang oleh Pak Usman tadi itu juga benar. Antara lain musibah yang terus-menerus terjadi itu juga karena mungkin kita tidak memahami ayat-ayat Allah. Tadi saya sebut ada dua macam ayat Allah. Ada yang tertulis dalam bentuk Al-Quran. Betul. Ada yang dalam bentuk tanda-tanda alam gitu. Yeah, yeah. Di langit dan di bumi dan seterusnya itu. Jadi kita harus belajar untuk memahami perilaku bumi, memahami perilaku alam gitu. Dan itu hanya bisa dengan belajar ilmu, ya. Belajar gitu. Seperti di Yahyul ini. Iya. Baru kita memahami ayat-ayat Allah yang ada di muka bumi ini, kita bisa mengantisipasi. Memang bencana alam, musibah itu memang kadang-kadang atau sering di luar dugaan kita. Tapi kalau misalnya kita mengetahui misalnya perilaku tsunami misalnya, gejala tsunami, gejala misalnya El Nino misalnya, apa yang harus kita hadapi, itu hanya bisa dengan ilmu. Kita lebih siap ya. Lebih siap untuk mengantisipasinya. Iya. Nah, untuk Pak Mun dari Riau, kana'ah itu artinya merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Tapi jadi dari pagi sampai malam cari enggak dapat-dapat tuh, Pak. Iya. Ya memang ya namanya juga kita harus berusaha. Yeah. Kita berusaha, kalau sudah berusaha maksimal tidak mencapai seperti yang kita inginkan, maka ya kita dianjurkan untuk tawakal. Mungkin targetnya yang harus diperbaiki ya. Targetnya mungkin harus diperbaiki. Jangan terlalu tinggi. Ya, jadi itu bagian juga dari ujian ya. Ujian. Dan kita juga harus memahami bahwa hidup ini memang juga penuh dengan ujian. Orang yang beriman itu diuji. Dia sudah berusaha maksimal, mengerahkan segenap daya dan upayanya, tapi tidak mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Itu adalah ujian. Nah, bagi orang beriman, ujian-ujian seperti itu sering datang. Jadi ujian ini harus juga disyukuri begitu? Harus disyukuri juga. Kalau kita tidak memahami bahwa itu bahagian dari ujian dari Allah, maka kemudian kerja kita hanya mengeluh. Betul. Kita kemudian malah berprasangka jelek kepada Allah, seolah-olah Allah menghukum kita gitu. Seolah-olah Allah tidak mendengar doa kita. Ya. Nah, kita harus mengembangkan sikap husnuzan kepada Allah. Sikap berprasangka baik kepada Allah. Jangan mencurigai Allah seolah-olah kita sudah berusaha maksimal, kok Allah enggak maha pengasih kepada kita, kita enggak dikasih juga rezeki yang memadai misalnya. Nah, itu dalam ilmu tauhid tidak boleh mengembangkan pikiran seperti ini. Kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin, tidak putus asa, tidak menyerah, mengerahkan segenap daya upaya. Itu yang dianjurkan di dalam Islam. Bahwa hasilnya belum maksimal, ya namanya juga orang berusaha. Nah, kemudian Pak Hadi Sobri, saya kira ini contoh yang baik Pak Hadi. Jadi memang idealnya setiap kita menerima, jangan nunggu setahun itu Pak Arief. Kalau kita dapat rezeki, kita kalau bisa langsung dikeluarkan. Enggak usah terlalu dihitung-hitung. Kalau menurut misalnya di kalangan sebagian orang sekarang ini masih ada perdebatan apakah misalnya kalau kita dapat honor mengeluarkan zakat atau tidak. Saya kira nggak perlu perdebatan, dikeluarkan aja gitu. Ya. Makin besar makin baik gitu. Nah, ini tadi ada hubungannya. Di Yayul ada kata ini, belajar yang tertulis dan belajar tanda-tanda itu. Pernah nggak di dalam kelompok belajar itu Anda tidak hanya mendapatkan pencerahan dari apa yang Anda baca, tetapi Anda mendapatkan pencerahan dari perbincangan yang yang muncul di tempat Anda itu? Betul, justru itu yang luar biasa, lebih dari yang kita perkirakan ya Pak ya. Oh begitu ya? Iya. Apa itu yang lebih dari kita perkirakan? Bahwa ketika awal mula kita bergabung dalam kelompok belajar, ini kan motivasi awalnya cuma pengen menemukan jawaban tentang kebuntuan kita menghadapi mata kuliah biasanya seperti itu. Tapi seringkali malah kita menemukan hal-hal atau pengalaman-pengalaman dari mungkin yang tadi saya sampaikan, kekeluargaan tadi Pak. Jadi tidak adanya senioritas. Jadi beberapa angkatan satu sampai angkatan senior sama junior. Itu tidak ada jarak. Sehingga mungkin pengalaman-pengalaman seperti itu yang menjadikan nilai plus ketika kita masuk kelompok belajar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini dari mana ini, Bang? Dari Pak Sofyan di Poso. Oh, alhamdulillah. Dari Poso, Pak Sofyan. Silakan Pak Sofyan. Ah iya, saya senang nih satu masuk. Ah yang kebetulan nih Pak Arif. Saya selalu masuk tunggu. Iya. Saya kebetulan guru agama Islam. Iya. Yang saya tanyakan ini, kenapa sekarang ini mungkin hanya di Poso atau begitu juga di daerah lain, penyetaraan S1 di sini seakan-akan hanya mereka yang guru umum saja. Jadi ada apa sebenarnya? Ini sudah sering saya keluhkan kepada yang berwenang. Malah kita dianjurkan untuk kuliah sendiri. Sementara pemerintah kan membiayai guru-guru umum. Betul, betul. Maka sampai yang masih honorer sudah dikuliahkan oleh pemerintah. Baik, baik, baik. Ya. Terima kasih. Ya. Kami sudah mengerti, Pak Sofyan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada telepon berikutnya, ya silakan. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, dari Abu Faris, Pak. Pak Faris dari mana? Dari Bogor. Dari Bogor, silakan. Ya, mangga. Pak Profesor. Mohon, mangga, mangga. Direktur Pascasarjana, ya. Pak Jumadi. Saya baca dalam buku ada 12 macam dosa atau apa yang akan nanti di dalam kubur. Salah satunya adalah yang tidak mau membantu sesama umat Islam. Saya mendengar di pascasarjana yang Bapak pimpinnya mahasiswa yang tidak selesai, tidak diberi kesempatan. Padahal masih semangat untuk menyelesaikan. Iya. Bapak tidak takut nanti disiksa di alam kubur Allah dengan Akbar. Keputusan itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zumardi silahkan. Ini ada yang dari Poso, lalu dari Bogor. Saya kira soal penyetaraan ini memang masih masalah Pak Arif. Jadi antara guru-guru agama Islam ya, yang umumnya itu adalah di bawah Departemen Agama, dengan guru-guru yang umum yang NIP-nya adalah NIP Depdiknas. Jadi saya kira ini masih diperlukan koordinasi antara Depak dengan Diknas. Ya kalau di Diknas memang dibiayai sendiri. Betul. Kalau di Depak kelihatannya masih harus dibiayai sendiri, dibiayai masing-masing. Nah ini kan tidak fair. Jadi oleh karena itu saya kira Departemen Agama harus mengusahakan bagaimana guru-guru agama Islam ini juga mendapatkan fasilitas sebagaimana yang diperoleh oleh guru-guru umum, guru-guru Depdiknas gitu. Lalu Nah untuk Pak Faris, memang kita selalu berusaha memberikan kesempatan kepada siapapun yang berusaha keras gitu di dalam belajar gitu ya, termasuk di pasca sarjana di Ciputat itu, di UIN Ciputat. Jadi memang ya ada waktunya memang, batas waktu tertentu. Betul. Dan dimanapun gitu. Kita nanti bisa mereka menghubungi Bapak dimanapun nanti bisa menghubungi saya. Jadi ini bukan satu hal yang unik, bukan kita gak mau bantu, tapi dimanapun ada batas waktunya untuk belajar. Jadi kalau sudah kedaluwarsa, saya juga mengalami dulu waktu kuliah S2, S3 ya seperti itu. Niatnya adalah baik supaya dana yang sudah dikeluarkan untuk kuliah itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Jadi gunakan, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Baik. Nah, para pemirsa, Mas Yayo, sedikit saja. Bagaimana ini kalau sudah ada yang putus asa, terus kepingin maju, tapi nggak dapat-dapat? Apa nasihat Anda? Biasanya gini, kita sering-sering datang ke Pokcer aja kalau kita sudah bergabung dengan anggota Pokcer. Asal sering ketika kita motivasinya lagi menurun. Biasanya sering kali di Pokcer itu kita mengadakan semacam motivasi dari biasanya yang disampaikan dari senior. Nah itu biasanya akan ketika dia udah turun dia akan naik lagi semangatnya gitu. Begitu ya. Para pemirsa, ada sesuatu yang menarik sekali. Jangan alat dijadikan tujuan. Uang itu alat, titel itu alat, kedudukan itu alat. Yang harus dijadikan tujuan, justru hal-hal yang sifatnya ke akhirat ya. Nah, tujuan kita, tujuan akhirnya itu takwa. Tujuan takwa. Akhirnya takwa. Tujuan akhirnya takwa. Bagaimana caranya, strateginya dari Mas Yayul mengatakan kekeluargaan ini harus dikembangkan. Nah, rupanya orang yang individualistis, orang yang materialistis menjadi orang yang amat kikir, menjadi orang yang amat selalu mengeluh, menjadi orang yang selalu merasa tidak cukup. Tetapi kalau kekeluargaan yang kita kembangkan, maka tumbuhlah suatu motivasi. Yang menarik lagi, ini bukan masalah rakyat, tapi pemerintah. Pemerintah juga tidak boleh boros. Bagaimana caranya? Hendaknya semua mandat yang dipegang oleh pejabat, dipegang oleh pejabat yang mengerti betul apa pekerjaan dia dan bagaimana caranya mengerjakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Dari penanya kita semuanya, dapat saya tutup bahwa bila bangsa Indonesia bisa meningkatkan rasa syukur, bisa meningkatkan solidaritas sosial, insya Allah bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Tetapi kalau bangsa ini tiba-tiba menjadi orang yang tidak peduli satu sama lain, menjadi orang yang sangat mengejar hanya materi, materi perlu, tetapi itu jangan dikejar-kejar. Insya Allah kita akan menjadi bangsa yang berharkat dan bermartabat. Ya. Terima kasih Mas Yayul dan Pak Zumardi Azra. Saya doakan saudara-saudara tetap sehat dan para pemirsa kita akan mendengar. Jagalah hati. Kalau salah, mudah-mudahan A'agim mendengarkan ini, pencipta lagu ini. Kami persilahkan untuk menyimak lagu ini dengan baik oleh dinyanyikan oleh Heri Yamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.